kalau lihat cowok berkumis, katamu jantan. Yang pakai kumis. Padahal aku sudah nyoba semua obat. Ya pakai salep, vitamin, malahan pakai areng. Aku muak, aku benci, ingin marah, ingin pergi ngeliat tingkahmu. Lirik sana, lirik sini, geol kanan, geol kiri, kayak ayam kampung. Matamu liar, kalau liat cowok yang tegap kayak pohon palem. Sama rambutan yang Aika juga tegap. Padahal aku sudah daftar program sehat. Ya ikut fitness, aerobik, senam dan angkat besi. Lupain wajah manismu.